الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله دليل كتيجة دبواكا للمصنف hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia dan diutus sebagai rasul. Artinya sifat kemanusiaannya ada. Tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat rububiyah, dan tidak memiliki asma dan sifat Allah SWT. Wa fi sahih, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, yaitu dalam dua kitab sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW pernah terluka di kepalanya pada perang Uhud. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana akan selamat satu kaum yang melukai nabinya sendiri. Kemudian turun ayat Allah SWT, laisa laka minal amri syai, sesungguhnya tiada bagimu dalam urusan ini sedikit pun. Qanibin a'azakum Allah. Yang dimaksud fi sahih adalah fi sahihain, Bukhari dan Muslim. Walaupun Bukhari meriwayatkan secara muallaq. Sedangkan kejadiannya adalah pada perang Uhud. Ketika kaum muslimin berperang melawan musyrikin di Uhud, tiba-tiba Rasulullah SAW terjatuh dan semua panah, tombak, batu mengarah kepada Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan lempengan-lempengan besi yang merupakan pelindung kepala Rasulullah SAW, ada yang lepas dan masuk ke pipi Rasulullah SAW dan berdarah. Rasulullah SAW membersihkan darah sambil berkata, ma yuflihu, kaifa yuflih qaumun shajju nabiyahum, bagaimana mungkin akan selamat orang-orang itu, kaum itu yang melukai nabi mereka sendiri. Ini jadikan dalil hujjah dalam pembahasan kita yang babnya berjudul bab ucapan Allah SWT, mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki, tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Fanibin a'azakumullah. Disebutkan tentang ucapan Rasulullah SAW, ma yuflihu qawmun syajju nabiyahu. Bahkan Nabi menyebutkan fulanun wa fulanun wa fulan, semoga Allah melaknat mereka. Namanya disebut. Wa qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah menghendaki sesuatu dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nama-nama yang disebut oleh Nabi justru masuk Islam. Berarti ini dua kejadian yang sepertinya kejadian yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diriwayatkan tentang Abu Talib. Abu Talib Rasulullah SAW sangat berharap untuk masuk Islam, tapi ternyata mati dalam keadaan kafir. Yang ini sebaliknya, Rasulullah SAW melaknat fulan wa fulan wa fulan, ditegur oleh Allah dengan kalimat, laisa laka minal amri syai, engkau tidak memiliki urusan ini sedikit pun. Apakah Allah akan berikan hidayah pada mereka ataupun Allah akan mengadab mereka, itu urusan Allah Taala. Dan ternyata Allah kehendaki masuk Islam. Dan Nabi SAW menyampaikan amanah. Kan Rasulullah SAW seorang yang amin, diberi wahyu oleh Allah, disampaikan wahyu itu. Allah takdirkan dua kejadian ini. Adapun selebihnya, Allah kabulkan doa Rasulullah SAW Allah kabulkan harapan Rasulullah SAW, tapi sekali ini Allah tunjukkan kalau perkara ini bukan perkara yang ditentukan oleh makhluk. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Rasul tidak memiliki ini sedikit pun. Qanibina azakumullah. Berarti dua contoh sudah ada. Contoh Rasulullah SAW berharap Abu Talib masuk Islam, tetapi Allah menghendaki lain. Dan contoh yang Rasulullah SAW sudah mengatakan mereka tidak akan selamat, ternyata selamat. Dan ini barakallahu fikum adalah pelajaran untuk kita seluruhnya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita agar kita jangan menuhankan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW seorang Rasul, amin, menyampaikan apa yang diperintah, menyampaikan ayat, tetapi tetap diajarkan oleh Allah. Katakan kepada mereka, innama ana basyarum mitlukum yuha ilai. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu. Khamilina azakumullah. Berarti keistimewaan Rasulullah SAW diberi wahyu. Dipilih oleh Allah sebagai Rasul. Al-Mustafa, orang pilihan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adapun sifat kemanusiaan beliau sebagai manusia, sama. Makan, beliau makan. Kita butuh minum, dia butuh minum. Ya'kulun wa yashrabun wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar, menikah. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa beliau manusia. Jangan dijadikan seperti Tuhan, seperti Allah, jangan disamakan. Bukan pula anak Tuhan, bukan pula jelmaan Tuhan. Bukan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang diutus sebagai rasul. Pelajaran lain dari kisah ini adalah bahwa Rasulullah SAW terluka, yang menunjukkan kalau beliau manusia memiliki kelemahan sebagaimana layaknya manusia. Berdarah, sakit, kena musibah. Kalau saja dia tahu yang gaib seperti Tuhan, gak mungkin kena batu, gak mungkin kena senjata musuh. Sebentar lagi akan kesini, hindar, kan begitu. Tetapi tidak, beliau justru terkena. Dan ini barakallahu fikum sifat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas lebih rinci riwayat-riwayat ini dengan syarahnya bismillah taala pada kadir mendatang bismillah taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi janabah setelah haid. Dijelaskan mandi janabah setelah haid sama atau mirip, tidak berbeda dengan mandi janabah setelah jima. Artinya dia bersihkan apa yang tersisa, atau dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia bersihkan anggota wudunya, kemudian dia siram airnya dari kepala sampai tembus ke kulit kepala dan ke seluruh tubuhnya. Nah, setelah terkena seluruhnya dengan air, maka itu sah. Nah, setelah itu mengarah keluar dari tempat kamu mandi dan kemudian cuci kaki, baru keluar. Mengapa Ustaz Buton Mustafa tidak diperbolehkan untuk berdakwah memberikan nasihat di Umar bin Khattab, padahal dia memberikan pelajaran tentang qulina azakumullah? Dia dalam keadaan memiliki syubhat. Syubhat itu sesuatu yang samar, yang mungkin menurut kalian kayaknya benar, ternyata ketika dicocokkan dengan ucapan para ulama salah. Dan itu diketahui oleh asatidah, tidak diketahui oleh kebanyakan ikhwah, sehingga dikhawatirkan kalian tertipu dengannya. Dan terlihat dari pergaulannya, dia sudah berjalan dengan para makirin, para mutalawwini. Dia berjalan dengan hizbiyin. Dan dia mengambil faedah-faedah ilmunya, retorikanya dari Zainuddin MZ. Dan itu diakui sendiri oleh dia kepada sahabatnya yang mengantarkan dia. Orang seperti ini, barakallahu fikum, lebih selamat kalian tinggalkan dia. Jangan ngaji dengan dia. Daripada kalian menyatakan, saya enggak lihat kesalahannya kok, saya ngaji saja, ambil faedah. Ketika kalian termakan dengan fitnahnya, kalian enggak sadar. Malah menyalahkan yang menasehati. Wah, Ustaz Muhammad saja berlebihan. Qulibna azakumullah. Dia itu murid saya. Yang saya cinta kepadanya. Saya nasehati. Saya ingatkan. Saya tegur. Itu bukan sekali. Jangan berjalan dengan hizbi. Sembunyi-sembunyi dikira enggak ada yang nyampaikan. Ketemu Abu Taslim. Berjalan bersama seorang hizbi. Ada apa dengan dia? Merasa paling kuat. Tidak akan terbawa. Atau menganggap bahwa peringatan dari para ulama enggak penting. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang tersisa dari hajuri. Atau pemikiran tersisa dari hajuri. Senang curhat di majlis. Duduk di majlis, nyampaikan ilmu, nanti bicara. Ada orang yang begini. Ada orang yang begitu. Disindir sana, sindir sini. Itu kebiasaan hajuri. Habis semua dibicarakan oleh hajuri. Demikian pula musyawarah. Hanabilina azakumullah, adab yang tidak baik bagi seorang dai yang seperti itu. Kalau saja saya tidak ditanya, mungkin saya tidak akan berbicara. Saya mengajarkan tauhid, fiqh, atau mengajarkan prinsip-prinsip ahlus sunnah. Majlis ilmu bukan ajang curhat, bukan ajang keluhan. Saya begini, saya dibegitukan, saya dibeginikan. Enggak lucu seorang dai kekanak-kanakan. Qulibna azakumullah. Emang kurang penyampaian-penyampaian di waktu-waktu lalu tentang Mustafa? Enggak jelas. Masih ada yang tanya seperti ini. Kalau kalian mau tahu siapa si fulan, kata Imam Ahmad, lihat tiga perkara. Madkhalahu, wa mansyahu, wa majlisahu. Lihat masuknya kemana, bermajlisnya dengan siapa, dan berjalannya bersama siapa. Cukup. Mustafa bersama siapa? Bersama salafin ahlu sunnah? Asatidah? Atau bersama ha'ula, mutalawwinin, hizbiyin, suriyin? Itu cukup. Itu saja sudah cukup. Afwan Ustaz, apa hukum mengendarai sepeda motor mobil bagi wanita? Saya tidak tahu. Keluarga saya masih awam. Dan pada bulan ini mereka sering mengikuti berjanji, maulid, bahkan menyelenggarakan acara tersebut di rumah dengan mengundang tetangga, serta membuat makanan untuknya. Apakah yang harus saya lakukan? Bisakah bila saya membantu menghidangkan makanan? Terangkan pada orang tuamu tentang kebidahannya. Kalau tidak mau menerima nasihat, kamu katakan, saya tidak bisa membantu. Maaf, yang lain saya bisa bantu. Masalah yang seperti ini, saya tidak bisa bantu. Itu kalau kamu berani menyampaikannya. Kalau kamu melihat bahwa itu akan lebih banyak madarat, lebih baik kamu pergi saja sebelum hari H. Enam, ke saudaramu yang lain, ke pamanmu, ke bibimu, yang tidak ada acara seperti itu. Menghindar saja. Bolehkah apabila seorang berharap kepada Allah dan berdoa agar memberikan anak yang banyak dan mengharapkan agar Allah mengambilnya dua atau tiga di antara mereka dan kemudian bersabar? Mengambilnya maksudnya mematikannya. Bersabar. Harapan dari orang tersebut agar mendapatkan syafaat darinya. Qul inna a'udzubikumullah, tidak boleh kita meminta musibah. Tidak dianjurkan berdoa meminta musibah. Tetapi kalau musibah itu datang, harus sabar. Mintalah yang baik-baik, jangan minta yang jelek-jelek. Bukan masalah syafaatnya, saya katakan jelek. Itu musibah, tidak boleh kita minta musibah. Mudah-mudahan anak saya pada mati, tidak boleh. Jangan berdoa tanpa ilmu. Minta anak yang banyak, yang saleh. Mudah-mudahan anak saya menjadi ulama. Mudah-mudahan anak saya menjadi kibar, menjadi orang yang alim, menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan hak, dengan syariah, dengan ilmu, agar anak saya menjadi orang yang mendakwahkan tauhid dan sunnah. Begitu doanya, harapan yang baik, agar anak saya berbakti kepada orang tuanya. Ternyata ada diambil, innalillahi wa innahu raji'un. Di situ sabar, ingat, akan mendapatkan syafaat daripadanya. Kan begitu. Sehingga tidak perlu kita mengharapkan kejelekan. Tetapi kalau kejelekan itu datang, kamu sabar, kamu akan mendapatkan keutamaan. Kamu akan mendapatkan keutamaan. Pertanyaan akhwatnya separuh aja ya. Gantian sama akhwan. Saat azan Jumat kita datang apabila kita salat dua rakaat atau dengarkan dulu azan baru salat. Allahu a'lam. Beberapa pendapat dulu yang pernah saya dengar itu untuk mendapatkan dua hal supaya adanya juga saya mendengar dapat pahala, kemudian setelah itu salat untuk duduk sehingga berdiri sambil mendengarkan. Hanya karena istihsan, enggak ada dalil. Hanya karena menganggap dua dengan satu lebih baik dua. Kalau saya langsung salat, saya tidak mendengarkan azan. Kalau saya mendengarkan azan kemudian salat, kita mendapatkan dua. Itu saja. Tetapi ternyata wallahu ta'alam ada pendapat ulama yang tidak seperti itu. Ada pendapat para ulama yang justru menyatakan disuruh salat kemudian duduk. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mau tanya, apakah salawat ini, mereka menyebutnya salawat ya Rabbi, mengandung kesyirikan? Qanibirina azakumullah, salawat ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, itu maknanya adalah, wahai Rabbi, dengan perantaraan al-Mustafa, balik, sampaikan tujuan-tujuan kami. Di situ, mengambil perantara, dengan jah, dengan kedudukan Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salawat Badr bi ahlil Badri, dan juga dengan perantaraan pengikut perang Badr. Ini juga ada syirik dalam bentuk tawassul. Barakallahu fikum. Hanya saja sebagian besar mereka enggak paham masalah itu. Mereka hanya ikut-ikutan membaca, perlu dinasehati, perlu diingatkan dengan salawat-salawat yang lebih baik dari itu, yang lebih bersih, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan dalam sunnah-sunnah. Bagaimana hukumnya jemaah haji yang melakukan umrah berkali-kali dengan mengambil miqat dari tan'im? Wallahu alam. Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bazmul di rumahnya. Ketika itu saya hadir. Kata saya tidak pernah dengar dari para sahabat kecuali riwayat Ibnu Umar yang dia dalam keadaan ketika sudah tumbuh sedikit dia umrah kembali. Artinya menunggu rambutnya tumbuh kemudian umrah kembali. Adapun yang mengulang-ulangi dari tan'im tidak didapat atau tidak ada yang seperti itu, wallahu taala a'lam. Apakah ada acara khusus dalam ajaran Islam ketika menghitankan anak laki-laki kita? Tidak. Enggak ada acara khusus. Sama seperti engkau memotong kuku. Apa ada acara khusus? Memotong kuku. Karena itu sunnah juga. Sama ketika engkau mencabut bulu ketiak. Apa ada acara tertentu? Ada walimah mencabut bulu ketiak. Sama dengan ketika kamu mencukur bulu kemaluan. Karena hadisnya satu. Asran minal fitrah. Termasuk fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, berkhitan dan seterusnya. Itu semua sunnah-sunnah fitrah. Barakallahu fikum. Tulisannya sama enggak usah ya? Berarti satu orang. Jamak qasar setiap musafir berapa hari waktunya? Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa waktunya adalah tidak ada waktunya. Artinya tidak ada ketentuan waktu, tetapi kembali kepada niat seseorang. Apakah dia masih dalam keadaan safar atau sudah niat mukim? Seorang safar seminggu, ternyata urusannya panjang sampai sebulan. Sebulan belum selesai, mundur lagi sampai 2 bulan. Dia tetap musafir. Tapi kalau ada orang yang alhamdulillah, ada orang yang datang dengan niat pindah, pindah kita ke tempat fulani, pindah. Baru 2 minggu, balik lagi. Panjang mana tinggal di sana? Panjang yang pertama. Tapi yang pertama tadi dikosor terus boleh. Yang kedua tidak boleh dikosor. Enggak boleh dijamak. Apa bedanya? Niat. Yang pertama tadi niatnya safar, Anda urusan selesai kan pulang. Ternyata berlarut-larut. Rumah dia di sana. Istrinya, keluarganya di sana. Ternyata sampai sebulan, sampai 2 bulan. Dan pernah seorang sahabat yang paling lama 6 bulan. Sampai kembali. Dan itu perjalanannya juga jauh. Perjalanannya juga membutuhkan waktu hampir sebulan juga. Baik. Sedangkan yang tadi, yang kedua, niat pindah. Mukim di sana. Ternyata ketika mukim di sana, udah bawa keluarganya, bawa anaknya, sudah sewa rumah di sana, kontrak. Ternyata gak betah. Pada ngeluh semua anak-anaknya. Istri yang ngeluh, 2 minggu kemudian pulang lagi. Maka selama 2 minggu dia tidak boleh dijamak dan dikosor. Dalam artian dia bukan musafir. Dia sudah mukim. Wallahu ta'ala a'lam.